terasa lebih cepat, kita lengkap sempurna lebih cepat. Yang datang, yang pergi, menjadi potong-potong mandata yang bersatang susunan di pajangan. Kilatku semakin bergejolak, bukan besi, tapi perak. Soal cinta memang aku rumit, maaf adek hati abang ini sempit. Semua cerita membuatku sempurna ketika hujan turun, kau hanya butuh pelangi. Sementari jangan kau mencoba-coba, tak boleh pura-pura cerita. Sudah kemari dan tersenyum. Thank you all my banjo and you too all my sister. Now you can see my love in there.